ومنكيك شمسيك مضيء أشفرت أنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت للذين سرور بيوم وانسهاء يوم نالت بوضعه إبرة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع القفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد اقتصد القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعتمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عدل اللهم قبره كريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا باسط اليدين بالعرضية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في الذات وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشبه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضل من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبا ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مثل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبا وعجزا وحسرا وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة ديما عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل رج ما أمله فيك رجا وقد سألناك رجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم أمن الرعاة وأصل الرعاة والرعية، وعظم الأجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرى. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة الرخية واسكنة غيثا يا عموس يا بسيب السبسبة وربا. واغفر لناس جهاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبة ومنتمى، وحقق له الفوز بقربك ورجاء والأمنية، واجعل مالك مقربين ما قيل وسكنا، واستر له عيبه وعجزه وحصره وعي وكذب وقرئ من أصاخ إليه سمع وأصغى. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وعلى ما شنف ذي الأذان من وصف الدري بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بوقود حلا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Guru kita semua Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga siapapun yang lagi sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang punya masalah, segala masalahnya diselesaikan oleh Allah dengan sebaik-baik penyelesaian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, besok jadwalnya Semarak, Selasa malam Rabu Kliwon, rutinan majelis Khatmul Quran Al-Hidayah bertempat di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Besok malam, buat para pendengar, sekali lagi besok malam jadwalnya majelis Khatmul Quran Al-Hidayah bertempat di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru, di Jalan Raya Solo Baru, insyaallah bersama guru kita Romo Ki Haji Abdul Karim. Kemudian informasi yang selanjutnya, acara tahunan Majelis Al-Hidayah bersama guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf jatuh pada tanggal 25 Maret 2012. Insyaallah dengan pembicara Romo Ki Haji Imron Jamil dari Jombang. Dicatat para pendengar dan yang hadir di sini, tanggal 25 Maret acara tahunan Majelis Al-Hidayah. Kemarin Habib Syekh sudah mengumumkan itu Al-Hidayah duwe gawe tanggal selawe. Jadi aja duwe gawe tanggal hari itu juga. Nah, sing punya pengajian itu diundur nek iso. Ya semuanya hadir di Jalan Raya Solo Baru. Kita tutup dua jalur itu seperti tahun-tahun sebelumnya, nanti bertempat di depan Radio Al-Hidayah FM, jalan dua-duanya nanti akan kita tutup insyaallah. Itu acara dekat kita di bulan Maret ini. Terus informasi selanjutnya, pengajian Garda Al-Hidayah, ekornya kecil kendik. Pengajian Garda Al-Hidayah di bulan Maret diliburkan. Kenapa? Karena berbarengan dengan haul Masjid Riyad Selasa malam Rebu Pahing, itu pas sekali dengan haul Habib Ali Al-Habsyi di Masjid Riyad Gurawan Solo hari Selasa malam Rebu. Itu pas sekali berbarengan. Jadi khusus hari itu majelis Gerakan Pemuda Al-Hidayah diliburkan. Dan jamaah diharapkan silahkan mau hadir. Ada dua tempat acara haul di Masjid Riyad, silahkan. Atau hadir di timur SMP di Ponegoro, sana juga ada acara, dipersilahkan. Mau hadir di Riyad dipersilahkan, mau hadir di timur SMP di Ponegoro dipersilahkan. Itu beberapa informasi kegiatan Majelis Al-Hidayah yang terdekat. Nanti informasi-informasi yang selanjutnya bisa tanya kepada Radio Al-Hidayah FM. Dari saya terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf segala kekurangan. Oh ya, ada satu yang ingin saya sampaikan lagi. Mulai minggu depan Majelis Al-Hidayah itu di masjid ini, Masjid Al-Hidayah, nanti jam 10 tepat harus sudah selesai. Mulai minggu depan. Minggu ini mau jam 12 gak apa-apa, Gustullah. Karena kalau selesainya jam 10.15 itu jamnya tanggung. Nabrak kajiannya Ki Haji Imron Jamil. Jadi nanti mungkin lebih awal lagi, baca mulutnya agak diringkes lagi. Mungkin jam 9 kurang 1.15 sudah selesai. Jadi nanti jam 8 sampai 8.45 atau 8.50. Terus nanti pembicara naik mimbar jam 9 kurang sedikit. Nanti akan selanjutnya akan kita kabari kepada Gus Dullah, Gus Karim, dan Habib Novel. Habib Novel tadi sudah ngobrol dengan saya. Itu acaranya nanti pengajian di masjid ini nanti agak maju sedikit. Jam 10 tepat sudah selesai. Jadi yang mau pulang, mau makan juga enggak terlalu malam. Jadi podo enake. Mau ndang turu ya kepenak. Ini pengajiannya bengi-bengi itu ya. Mesake dele-dele. Tanggal 18. Tanggal 18 saya informasikan buat para pendengar, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Habib Novel bin Muhammad Al Idrus mengundang kita semua bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Dik, ini ekone kecil kendik. Bengong-bengong, Dik. Bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua bertempat di Gor Sritek itu mana? Dulu Bineka, sekarang Gor Sritek ya. Tetap Bineka. Di Gor Bineka. Ya, di Gor Gedung Olahraga Bineka Sriwedari. Tanggal 18 Maret jam 9 sampai jam 1. Targetnya insya Allah jamaah kurang lebih 5.000-6.000 orang. Itu cukup itu tempatnya 5.000-6.000 orang. Bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Gratis. Tak umum kesisan, gratis. Kira-kira gratis piye ya. Boben, pokoknya gratis. Pusat pengajian bayar. Aku nyenani Habib Novel rawani loh ya. Nek Gus Dullah sik rontok wani. Habib Novel rawani. Insyaallah gratis. Tadi telepon-teleponan sama saya. Ya. Tanggal 18 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Itu informasi. Habib Novel tadi pesan sama saya diminta untuk mengumumkan dan radio Sidik terus diumumkan itu kegiatan Habib Novel bedah buku Ahlul Bid'ah Hasanah yang kedua. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan waktu dan tempat. Kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita sing ganteng tapi tetap kalah sama saya. Mari nek wis nang dhuwur mimbar aku ora iso omong. Ya aku wis kalah. Saya nang dhuwur mimbar ne pangkate kalah sama beliau. Sebabe apa ganteng saya, mase lakune duluan saya. Beliau menikahkan duluan saya. Di payune saya itu tondo kalau saya lebih tampan daripada beliau. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamilish syariah wa khalisiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para pinisepuh, para alim, para kiai, para ibu-ibu nyai, para asatid, wabil khusus akhina fillah Bapak Ustadz Haji Soni Parsono lan sedaya para hadirin, para sidang jamaah, napa sidang Jumat napa oh sidang jamaah pengajian kok kaya yang terhukum ngono nggih. Al Hidayah dan pendengar Al Hidayah dimanapun juga teng mriki raosipun kok mboten kados biasane, biasanipun radi kathah niki mungkin sebab jauh nggih didongakno mawon. Mugi-mugi barokah Al Hidayah do gadah mobil sedaya. Nggih. Yakin banter. Amine Bu banter. Iki sing nang omah langsung wamuin ngoten. Ya memang zaman riyen Rasulullah niku nek perang fasilitasipun nggih unta, nggih jarat. Kalau untuk yaumiahnya Rasulullah terkadang nggih nitih keledai. Bahkan terkadang Rasulullah nggih bughlah. Bughl niku sak ngandhape jaran, sak nginggile kledhe. Nek cara sakniki kledhe niku sepeda motor. Buglah niku sepeda motor sing gurine ana bae. Napa niku? Mbahno iku lah. Niku sami-sami gadah SIM niku kedah kalih. SIM A kali SIM C. Jadi SIM AC. Lah nek sing kuda niku utawa unta niku minangkane napa? Mobil. Dados hal tersebut merupakan amrun daruri sakniki. Pengawasan nek mboten gadah mobil, subhanallah. Al-hidayah niku pengawasan terus, isih ditambah Ababul Mustofa terus, jamuro terus, niku nek melu terus ora ndek mobil, keroan. Mangkenipun itu fasilitas sing umpama nyuwun kalih Gusti Allah niku wonten napa niki? Wonten niat saene. Nah beda nek mobile loro. Ah ngoten niku wis beda meneh nek niku wis modele wis beda meneh iku. Iku sebab keturahan. Dalu menika kawula mungkin mengambil sisi yang lain dari beberapa pengajian yang biasa disampaikan di Al-Hidayah menika. Kula piyambak merasa menawi badhe ngisi teng mriki niku kedah pileh-pileh judul amergi saking semangate kula kepengin bingahake tiang-tiang sing do manti-manti acara Al-Hidayah. Sering kula ketemu tiang-tiang sing duduhke HP nipun walaupun HP ini nggih rada ndeso. Ngendikan bilih di HP tersebut setiap acara baik niku Gus Karim, kawula lan para-para sanesipun niku direkam. Mangke nek pun eksternal niku pun kebak wong kranten mungkin nggih mboten gadah komputer napa pripun tumbas melih memori. Saking semangate ngonten niku. Insyaallah semoga-moga Al-Hidayah jaya di udara. Maksudnya jaya di udara itu terus gumantung ngono ya, maksudnya niku ya selalu bisa menyiarkan sesuatu yang syiarul muslim Allahumma. Lah dalu menika kula mengke mengambil tema akan sedikit mensejarahkan seorang sultanul aulia, pimpinan daripada walinya Allah bernama Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan wafat beliau. Beliau meninggal tanggal 11 Wakila pada malam Jum'ah tahun 561 Hijriah. Kenapa ini saya sampaikan? Sebab Al-Hidayah niku memang kudu nerangke sing bangsa ngeten niki. Kalau kemarin kita sering mendapat keterangan mengenai Maulid, lah niki teng Indonesia niku kita sering mendengar yang namanya Syekh Abdul Qadir disebut dimanapun. Orang tawasul nek no Indonesia niki seolah-olah selain Rasulullah itu ada nama yang pasti disebut, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niki menawi napa sing badhe kula aturke niki tak sampekno sedaya, nggih nyuwun ngapunten nek jam 10 kirang. Nggih dadi yo siap-siap wedange ngono mawon lho. Iki masalahe kan nembe niki pikantuk punjul jam 10. Muga-muga mengko jam 10 pas nggih rampung. Sebab niki mangke nerangaken kisah-kisah hidup beliau dan hubungannya mengapa beliau disebut-sebut Syekh Abdul Qadir itu termasuk nama yang sering disebut guru kita Al-Habib Syekh. Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidinan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qut Habibin Nabi. Saat ini dipindah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Al Habib Ali Habibin Nabi. Wonten meleh nek menawi sing mimpin niku Habibmu mboten Syekh Abdul Qadir tadi. Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Habibin Nabi. Yo memang beliau ya, Habibin Nabi. Priantun sing bendino nyiarno selawat kok ora arep dicintai ku napa? Lho itu namanya membesar-besarkan. Oh mboten. Kanjeng Nabi nate ndawuhaken. Hei para sahabatku, apakah kalian tahu man habibi, siapa kekasihku? Kami ya Rasulullah. Lah, antum ashabi. Kamu itu cukup sahabatku aja cukup. Lah lalu siapa habibi? Siapa kekasih panjenengan ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni. Wa alamatu dzalika yawaddu liru'yati. Kekasihku adalah orang yang iman kepadaku, benar-benar iman, tapi belum pernah ketemu aku. Lah, tanda bukti kecintaannya, setiap waktu kepengin ketemu diriku, kata Rasulullah. Itu berarti habibi, kata Rasulullah. Itu kekasihku. Lalu, kula niku nate semerep, putrane Ndara Habib Syekh ini udah detilem. Dipesen kali Habib Syekh, anu ya, sebelum tidur nanti baca Maula Yasol. Sampai kamu tertidur, semoga tidurmu nanti bisa bertemu Rasulullah. Ngono kuwi. Lek sampean arep anake turu dipesen apa? Autan ya. Ngono. Lamuke akeh, ngono mikire. Lah nek bangsa-bangsa kekasih Rasulullah ya waddu liru'yati. Dadi niku mboten salah, ngono lho. Mboten kok gedhek-gedhekke mboten. Syekh Abdul Qadir kok Habibin Nabi? Ya walah ora trimo bener. Pas banget. Bahkan Syekh Abdul Qadir piyambak ndawuhaken ana napa? Na ibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warithuhu. Aku iki pengganti dan pewarisnya. Pengganti dan pewarisnya. Nah, monggo niki dalu mengke kula terangaken hubungannya nopo, nama itu kok selalu disebut di dalam setiap acara-acara kita, khususipun kula yakin pendengar Al-Hidayah FM. Allahumma. Oke. Kita akan membacakan atau mungkin mengkisahkan. Okay. Sedurunge ngisahke wali niku ndadosake Allah mbikake pintu rahmatipun. Ngantos teng mriki disebutaken napa? Tiang ingkang kersa maos sejarah-sejarahipun tiang soleh dadosaken napa? Dadosaken langit-langit ingkang dadosaken nembus dateng panggenan Sidrotul Muntaha pol notok sing kados nate dipun lewati Rasulullah niku dibuka kabeh kalih Gusti Allah. Nah, biasane para-para kiai niku maos namine manakib. Nek teng Kudus wonten manakib li Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nek menawi kula nate maos wonten teng Gunung Pati Semarang riyen, maos manakibipun Imam Asy-Syadzili. Ana nek teng pundi-pundi biasane diwasihe manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah niku nek gur diwaca tok walaupun mboten ngerti karepe mungkin jenengan asal diniati sing saestu insyaallah muga-muga dipernahno kalih Allah dados tiyang sing kumpul benjing almar'u ma'aman ahabba. Cinta itu akan mengakibatkan kita dikumpulkan kepada siapa yang kita cintai. Nek sing dicintai niku Yusumiati kumpule karo Yusumi, nek sing dicintai Syekh Abdul Qadir Jilani, benjing ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, saged nepungke dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung mawon. Beliau dilahirkan di suatu kawasan yang namanya Jilan. Nek diwaca Jailani niku yo jane kurang pas. Sing leres niku Jilan. Neng Jailan niku yo mboten napa-napa. Umpama sampean tumbas wedang jahe. Umume umpama ana wong tumbas wedang jihi. Ngene kan ya rada ora penak to. Kula tumbas wedang jahe, Mas. Ha niku kupinge wong umum iki wis biasa lah. Jilan itu nama sebenarnya. Ketika beliau lahir tahun 471 Hijriah. Dados mboten kelebet zaman tabi'ut tabi'in nek cara hitungan usur. Ketika beliau lahir niku gadah keanehan. Kosek kok tak terangno aneh kok iso aneh-aneh. Mboten aneh-aneh, aneh tiyang sing dikersake Allah niku ora aneh, mung dikersake Allah kok aneh. Apapun sing diwujudke Allah niku jane ora aneh. Dikatakan aneh manakala beda dengan yang biasa terjadi ngono tok. Tapi sejatosipun asal Allah sing ngersake niku mboten aneh. Benjing teng surga niku wonten perkawis nek kalau nang donya memang mboten wonten. Sehingga jenengan nek ngarani ya mesti aneh. Wong surga iku lucu kok. Lho surga kok lucu iki terus piye iki? Surga niku nek jenengan disogati panganan pamane. Mbomo niku jenengan kepengin mangan mie ayam pamane. Ngertine apa liyane mie ayam? Jenengan cuman maca subhanakallahumma bayangke ni ayat. Ngono tok langsung gludak metu. Iku aneh to. Niku sampeyan aja kok ya Allah ndang niku ya ora usah. Memang ya sing ngapunten mawon niki mangke ya Gusti Allah memberi fasilitas yang super aneh tetapi jenengan sudah disiapkan untuk yang aneh-aneh itu. Karena ketika jenengan masuk surga niku disebutke bisalamin aminin. Sing dimaksud aminin niku al-amnu minal faza, aman sangka kaget. Jadi nek weruh niku biasa, kaya wis biasa lho. Ora kok ngono kok tumapek semaput. Ya mboten, malah stroke lah ya ora ono. Surga kok stroke. Sing aneh meleh napa umpama mie ayam sampean maem sekali. Dipindone niku luweh enak ketimbang sing nomor 1. Dipek meneh luweh enak ketimbang sing nomor 2. Lho kok iso? Ora masuk akal to? Lah ya wis, masalahe akal kita digunakane untuk nerima sing donya-donya niki. Untuk hal-hal yang ruhaniah seperti di surga itu sudah tidak lagi barang aneh. Wong kersane Allah kok. Lah para waline Allah niku ngalami unsur-unsur ruhani itu sudah mulai nang donyane. Jenengan jane niku pun diweruhno, tapi memang ya ngapunten mawon. Ya rada sinis ngono lho karo wali-wali ki rada sinis. Lho jenengan ki nek dipikir, aku ngomong kene lho kok iso ana wong Hongkong iso krungu ku lak. Jane nek cara akalku jenengan tak takoni jane kan ra masuk. Lho ning kok ya terjadi sebab niki urusan dohir seolah-olah karena ada HP, karena ada sinyal, karena ada komputer, karena ada internet ngono. Lah niku nek jenengan bayangke iku hasil sangka akal dohir. Lah nek hasil sangka urusan ruhani. Lah. Wong Sayyidina Umar niku khutbah. Iso ngomando prajurit sing dalam perjalanan 2 bulan. Waduh pol iso roh. Hei, dhuwur anu kok sariah, prajurit-prajurit kok dhuwur gunung. Anehe telingone tiang niku nggih kok ya iso krungu. Niku zaman riyen ora ana HP, ora ana sinyal. Kok iso? Ya zaman riyen kok ora kok ndung terus kok iso ora? Karena riyen memang kombinasi ruhaniahnya itu lebih dominan ketimbang kita sing dohir utawa jasmani itu lebih dominan. Makanya nek ana wong diceritani wong ngimpi ketemu Rasulullah iku dijanjekno Rasulullah besok ketemu asline. Iku maksudnya nek donya. Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqodoh. Niku janjine Rasulullah. Sopo sing ngimpi ketemu aku mesti bakal ketemu aku asline ketok walaupun itu detik-detik kematian kita. Allahumma Kene Imam Suyuti dawuhke wong sing dawamke selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi washabihi wa barik wasalim saben malam Jumat walaupun sekali. Besok sing bakal nglebokke mayite ring gene kuburane niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sing weruh jenengan piyambak. Nah, pun nggih niku mawon. Lah lahire Kanjeng Syekh niku pas ngumani Ramadan. Setiap enjing siam lahir cepret Ramadan nek esuk poso. Sampai iso didamel tondo-tondo karo kiwa tengene. Anakmu iku wis ngombe apa durung? Durung. Oh berarti durung maghrib. Anakku iki mau wis moh ngombe iki, wis moh mimiki, oh berarti wis imsak. Ngoten niku. Wis ora usah bab akal-akalan ngandel wae, yakin ngoten niku. Wis ngandel mawon. Kula yakin Al Hidayah FM semua ngandel. Kecuali sing lagi salah ora patek kulino Al Hidayah ngono terus nenggor-nenggor ya apa iki apa langsung diwalek langsung dilancorno sithik nomor nomor piro aku ora mudeng aku ya ora patheken walamma tara'ra'a wasara ila talabil ulum wong kula matur ngeten iki niat kula niku muga-muga Al Hidayah nggih termasuk pikantuk berkah Syekh Abdul Qadir Jilani sing ngandel wae amina temenanan. Semongso beliau sampun menginjak usia untuk mencari ilmu. Ya kinten-kinten yuswa sing tesih alit zaman riyen niku. Kanjeng Syekh niku ngaos dateng pinten-pinten guru. Niki kula sebutke gurunipun ing dalam ilmu fikih nomor setunggal Ali Ibnu Aqil. Sing nomor kalih Imam Abil Khattab Al-Kalwadhani nami asline Imam Mahfud Ibn Ahmad Al-Jalil. Niki nami gurunipun ing dalam ilmu dhahir, ilmu fikih. Tafaqqah fa innal fikha sak teruse niku Abdul Qaidit. Nomor pertama kali sing kedah jenengan kalih kula ngaji niku jane kudu ilmu fikih. Sebab ngilmu fikih niku ndadosake kula jenengan niku jejeg. Kene tulung nggih, putra-putra niku nek menawi jenengan saged dielingke. Ampun nganti sibuk sekolah tok terus lali bab ilmu fikih. Sebab fikih niku penting. Ilmu bab agama niku lho penting. Alhamdulillah nek teng Al Hidayah nggih disebutaken kathah bab fikih niku. Bahkan tanya jawab secara live setiap orang bisa tanya. Mboten direkayasa. Pertanyaan semuanya dijawab oleh guru-guru yang handal di dalam bidangnya. Al-Habib Alwi, Al-Habib Umar, wah siku wis ora usah dimamang nomelih. Makane kula niku nek pas pengajian kok ditakoni fikih, halah mangke tanglet bib Alwi ngono mawon. Kula iki etok-etok iso. Wa maddayadahu ilal fadhail, sing selajengipun Abil Husain Muhammad ibn Qadhi. Lan sanes-sanesipun mimman tunassu aladaihi araisul ulum wa tujalla. Di mana guru-guru beliau sing tentang ilmu zahir niku wah masyaallah. Niki wau maghrib nggen kula niku khataman kitab takrib sing kula waos mulai awal kula teng Solo ke sekitar tahun 2006 sampai 2012 niki nembe khatam sekitar 5 tahun lebih. Kitab takrib niku wau dipun ceriosi kalih Pak Kiai Ansori, Pak Kiai Adib Zain. Gurune Pak Kiai Adib Zain niku setiap tahun mesti khatam, setiap tahun mesti khatam. Nama ini pun Mbah Kiai Jazuli saking Ploso Kediri. Niku mawon nyuwun ngapunten, pernah suatu ketika diceritakno wau libur. Wekdal sesuk ngaji ngoten, ujug-ujug cerita. Ngapunane Gus, dek ingin libur masalahnya aku mulai esok ngante awan niku dikersake nompo tamu sehingga aku durung sinau sing arep tak belajar noiki engko dek mau dek wingi sehingga akhirnya aku libur sedangkan beliau itu sudah sekitar 50 tahun ngempu pondok niku. Jadi sudah sekitar 50 tahun khatam kitab takrib ning terus diwaca. Guru kula riyen Rama Kiai Abdullah Hafid niku nek ngajar takrib meneng tok kene tutupan, ora ana kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Almiyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sabu miyahid. Ngono ku terus ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul ain. Terus dibaca. Jadi ulama-ulama biyen niku ngilmune wis masyaallah. Umpama fikih yo fikih tenan iki spesialis tenan. Nek wis urusan ngoten niku ati-ati lho, dokter niku ngantek Imam Syafi'i ndawaken qasama dhuhri syakhsaini au kama qala. Ana wong loro sing dadekno gegerku ki muacek. Ya nomor siji iku mau setengah tabib karo setengah kiai. Jadi nek setengah tabib niku ana wong durung khatam dadi spesialis bedah, kok bedah wong kira-kira piye? Wah ini anu iki loro ginjel. Disuwek tok. Sret. Lah iki ginjele. Dadah. Kira-kira terus pripun? Ayo manfus. Ya begitu pula. Ini nek ulusan fikih niku kula nek anu nggih ngoten. Ditangleti kali rencang-rencang ngoten niku nek wayah ra iso ya tak jawab, memang mboten saged. Lah pripun mosok iso kabeh? Mbok jenengan ditangleti ngoten niku memang angel terus pripun? Ya jujur mawon. Mungkin kita dununge akhirnya sebab ora iso gelem tanglet. Sing tak tangleti jare iso ya gelem musyawarah. Maka di dalam kiai itu ada namanya majelis bahsul masail. Itu khusus bahas napa? Bahas fikih. Di mana mereka janjane umpama maca kitab ya iso, tapi karena rumangsa iki nek orang hati-hati tenan ndak dadi yughayyirul ahkam. Ngono apa? Hukum iki menjadi berubah. Karena apa? Karena tidak diputuskan dengan ikhtiyat ngati-hati. Mereka yang sudah pinter ngaji tanya sama liyane, niki anu niki makhot kula niki, niki dalil kula niki mengganjengan pripun? Oh mboten yai niku ngeten-ngeten terus sampai diputuskan seorang mustasyar keputusannya begini. Jediek mustasyar mengke keputusane ngeten pripun? Anu yai niku kula mboten terima sebab ngeten-ngeten. Ayo wis dirembuk meleh terus sampai umpama ora ketemu mauquf. Jadi hasil bahsul masail niku sering sing mauquf, ngono to. Mauquf niku ora iso dijawab. Ora kok kabeh fikih ku iso dijawab. Ngapunten e mawon. Ampun nekat nek bab fikih niku. Menurut saya, lho wong fikih kok menurut kowe ku karepmu piye to ni payine? Ya mbok aja nekat. Fikih niku ya menurut ulama-ulama sing memang andal di dalamnya. Zaman sakniki kan goro-goro ngoten niku. Wa qara'a al-adab 'ala Abi Zakaria. Wah, nek wis ngomongno manakib ki dawa. Setelah belajar ilmu-ilmu fikih, beliau belajar kepada guru-guru tentang ilmu akhlak wal adab. Nah niki mangke nek jenengan gadah putra, ngaos aja gur ngenalno putra sing napa guru sing babakan ilmu fikih ya diajarke ilmu adab. Biasane antara fikih karo adab niku dibarengke. Tapi niki diduduhke kare Kanjeng Syekh nuduhke bilih gurune niku ana sing spesialis fikih, ana sing spesialis adab. Namine pian sinten? Abi Zakaria Yahya ibn Ali At-Tibrizi. Kula piyambak ngalami setelah ngaji ngerti halal haram, halal haram, halal haram. Niku memang butuh guru sing iso netralke. Halo? Halo? Butuh ilmu guru sing iso netral. Sebab nek ngerti mengenai halal haram tok, nyuwun ngapunten sangat lho nggih. Kisane ngarane tok. Ana wong lewat cret ketok udele, haram deh. Ning ambek dipendelenge, haram deh. Ngono. Ana wong lewat cret ketutup aurate. Lah iko lho, apik. Isane ngarani tok. Lah sing medeni niku nek tampil di masyarakat isane ngarani tok. Wah, mumet iki. Bidu nek ngaji karo guru. Kula nate diceriosi Kiai Hamid. Nalika ngaji teng kene Kiai Abdul Jalil, Kiai Gus kenapa Yai Jalil wonten teng Lirboyo. Niki nyuwun ngapunten. beliau dinasehati hal-hal sing sederhana, tetapi niki nek digawa nang masyarakat enake tak pol-pole. Oleh nak. Di antaranipun dadi wong iman niku mestine kedah kaya kurma. Maksude kurma niku pripun to, Yai? Kurma niku ndak manis ta? Nggih. Ning manise ora mateni manise liya. Yo ngene ku enak ta. Nek jenengan dahar Jenang Kudus sing memang wonge yo bagus-bagus niku. Jenang Kudus sing manis-manis niku. Sampeyan mangan jenang tek bariku mangan liya sing manis, iku jenange isih ana nok kono. Kaya-kaya umpama roti niku roti campur jenang. Tapi nek kurma mboten. Maksudnya piye? Wong ku nek nok masyarakat dadi yo kaya kurma. Maksudnya piye? Umpama kowe iso tampil, iku aja rumangsa iso dhewe. Liyane ku yo layo lakokno. Aja dumeh kowe dikasih kesempatan liyane sikap kabeh seolah-olah kowe tok sing bener. Alah lah. Nek jenengan gelem ngangen-ngangen, umpama kiai ku siji tok sampean, remuk sampean. Pak Yai niki mangke anu, anak kula lahir. Niki tulung jenengan paringi tombo marore kene sampean. Pak Yai ngen kula anu bapak kula mitung dina tulung sampean sing mimpin tahlilan, sampean sing mara. Ku tekan nang omah, Pak Yai bojo kula niki anu badhe nyuwun pegatan niku. Mbok tulung diparingi toya supados mboten sias pegatan. Sampean meleh. Pak Yai niku butuh mauludan niku sampean anu nggih sing mimpin sampean meleh. Yai niki terbangane amoh iki tulung sampean. Sampean meleh sing nemen meleh. Yai niki carane benakno komputer pripun? Sampean kabeh ajur sampean. Mending-mending. Maka fungsikanlah semuanya. Jadikanlah kita bisa ada di tengah-tengah di antara keberagaman yang ada. Ono sing pinter terbangan, ya yo dipayok-payokno terbangane. Aja kok terbangan ra pecus. Gunane sembarang sampean, ajur sampean. Sampean nyekel, ya Nabi salam terus pengajian yo sampean sing donga sampean sing nyeneki sampean. Gering. Paham nggih? Jadi dicontohno meleh. Mbah Kiai Umar niku nalika teng ngene Lirboyo nate rawuh teng mriku diseksekno kalih Kiai Hamid niku. Mbah Umar niku malah ngladosi kalih tamu-tamu, dijipukno piring, dijipukno sekul, dialungke. Wah, kiai-kiai liyane kan, "Yai kok jenengan to, Yai sing ngladosi kok jenengan to, Yai?" Jawabane Kiai enak, Pak. Kula nggih pengen ganjaran, ndak kenging to. Ngoten niku jawabane niku ndak enak. Lah nek kiai medal saiki kan ora. Ustaz iku. Dadi modele ya kudu tompor sik. Ngono ku modele iki. Kiai sing ngajar akhlak, sing ngajar adab, Masya Allah. Dari mulai awal dipun arahke kareh tiang sepue, diarahke kareh gurune, ya Allah. Niku nek mengko ngerti halal karo haram, iku ora kanggo ngarani wong. Tapi untuk menarik sebuah kesimpulan, oh ini ladang amal untuk saya bisa ngandani. Sebab iki lagi salah. Oh, iki ladang amal untuk saya bisa belajar sebab iki lagi bener. Ngono. Ora kok ngarani, ku salah, ku neraka, sing swarga kuwe tok sepi. Nek surga modele kaya wong Al-Hidayah ngeten iki lho, iso kumpul-kumpul. Piye kabarine? Ngono penak. Ah coba sampean tok nek swarga, ngenes. Oh, nggih, dados benjing nek ngajarno putra nderek Kanjeng Syekh mawon. Fikih mantun niku diajarke sing duwe akhlak. Sing ngajarke adab, akhlak wal adab. Allahumma. Allahumma. Wa akhadha ilma thariqah. Selajengipun terakhir beliau belajar ilmu tasawuf, ilmu kangge beningke ati. Kula jenengan niku jane kan nek dipikir lho, nek dipikir. Islam niku kaya-kaya wis kenal kabeh. Salat ya wis mudeng, malah wis jungkal-jungkil. Nggih mboten? Poso ya wis paham, zakat wis paham, kaji wis tahu. Kaya-kaya ndak wis to. Kaya-kaya iki Islam iki wis rampung tertutup dadang ngono mawon. Kaya-kaya tapi kok ora iso nemokno buahe to. Bahwa Rasulullah itu muslim yang pertama kali ngajarke tentang Islam dan buahnya yang beliau alami adalah ketentraman hidup yang luar biasa. Ketentraman itu menyemai ke keluarga besar beliau. Terus ring tonggo tepale, terus ring sahabat kabeh orang yang hidup di dekat Rasulullah melu dadi tentrem. Lah kula sampeyan iki Quran kan wis wah maca ngantek wewelen. Untune pasangan ngantek copot. Ul huwallahu. Roncal ilang siji. Iki nyon ngapunten, jane kan wis tok Quran pun, walah malah ditambahi liyane kok. Maulid, wah bendel lu. Tentrem kok ora iso. Halah nek ra ngandel, sampeyan nek mauludan sregep tok. Tukaran karo bojo ping pira? Ngono ku. Jawabane namung ngono. Ada ribet iki, itu mewakili dari yang lain. Kula njenengan jane wis ngerti bangsa nek cara Habib Umar Mutohar kula nate ngaos ngoten. Kula sampeyan iki padha karo nek cara wong radio iku durung gelombange iku durung pas karo gelombange Rasulullah. Durung pas plek men. Ijeh iso kempresek-kempresek, ijeh keserang karo apa ngono lho. Ha gitu nenek kok. Cara radio iku nek Al Hidayah iku nok tengah kota. Dadi muga-muga ya duwe radio sing iso bening nok kota ngono. Iki ndo mbedelak lha krana apa? Krana posisi zahir batine durung niru Rasulullah. Lah, ngaji ilmu tasawuf niku ngajarke menyamakan gelombang radio sing urusan bab ati karo Rasulullah. Nek bab dohire wis, radione wis. Kok iso jek kemresek to? Iki wis tulisane wis 107,6. Kok iso jek kemresek? Nggonmu nang ndi? Nek nggonmu nang Kota Plesungan ketok banter. Jane syariate wis pas ning batine ae iku lho, Bro. Kudu didokok nok sanding syukur-syukur nok sandi sukuh kono. Terus radione sampean terus sampean centelno nok sandinge. Powere cung sandi sukuh niku niku buanter apa balik. Lah, ngono. Dadi masih 10,7 nek sampean manggone salah. Urusan batine ae ora iso ditangkap karo dohire sampean. Ya ngapunten, ya kemresek. Islam ya ngono. Jane wong Islam iki rahmatan lil alamin. Kok malah neraka-nerakakno wong. Jalene Islam iku rahmatan lil alamin, kok karo wong sukses sithik nek luarane atine sak bol-bole. Kemresek. Kenapa? Karena gelombang ruhaniahnya itu tidak pas. Nah, untuk itu beliau belajar kepada Imam Asy-Syaikh Abdul Khair Hamad ibn Muslim Ad-Dabbas radhiyallahu taala anhu, lalu beliau mengaji dengene Al-Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak sampai mendapat khirqah Asy-Syarifah As-Sufiyah. Khirqah niku asline makna niku selendang. As-Sufiyah niku sing bangsa sufi, maksude napa? Pikantuk panganggon orang sing spesial ilmu tasawuf sangka guru sing memang duwe kespesialan untuk menspesialkan orang dalam bidang itu. Contohnipun nyun ngapunten mawon nek nek nggon dunia dakwah niku kan nggih. Dakwah niku jane kan ya modele ngoten iki wonten khirqah namine. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan dakwah itu sendiri. Lah niki cara zahir beliau sing kula aturke ngeten niki bentene nek Syekh Abdul Qadir niku gadah guru fikih ya diamalno, gadah guru adab ya diamalke, gadah guru sing urusan bab tasawuf ya temen sing lampahno, akhire notok nindakke laku, laku sing cocok karo ilmu sing dipikantuki saka kahanan-kahanan zahir lan batin jenenge suluk sing aran soleh, bagus atine kerono mapan sari ilmu ni laku torekot lan ma'ri fate uga hakikat manjing uga kot manjing sarang-sarang kelawan Allah kang maha suci kuturang kulan rinolan wengi ditirakati diriyadhi dikir lan suluk jongan tilali dikir lan dikir lan suluk dikir niku dikir niku eling suluk niku laku mlaku karo eling eling karo mlaku. Kula wekdal haji sowan Al Habib As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki niku diterangke abah saya dulu bercerita orang sekarang ini yang paling berat itu jika melaksanakan suluk di keramaian, tapi itu justru yang paling akan menghasilkan kebaikan. Maksudnya pripun? Suluk wong zaman akhir niku memang rada angel. Sebab napa? Suluk niku lampah, zikir niku eling. Lampahe wong zaman akhir kumpule nok pasar, nok nggon keramenan, ketemu macam-macam aneh-aneh. Tetapi dipaksakan untuk berjalan. Lah niku nek gelem iso berhasil tenan jenengan nok tengah-tengah keramaian macam-macam zaman sing aneh-aneh niki kok isih iso tetep rangkulan marang Allah rinoran wengi niku jenengan insyaallah ngasilno sesuatu yang luar biasa. Lah kula teruske setelah Kanjeng Syekh niku wau ngaji ngilmu dhahir ngilmu batin kabeh guru-guru sing cetha Kanjeng Syekh neruske laku lakune Kanjeng Syekh diantarane Bu dieling-eling niki supaya mengko dadi mudeng oh patutlah nek jasane gedene semono. Beliau niku selawe tahun manggon nok ora-ora sing ora tau ketemunan wong wong ya ora tau nemoni. Beliau nek ketemu ana wonten kresek-kresek tiang langsung mlayu. Niku selawe ta. Ta. Di tengah-tengah itu beliau selalu eling sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika beliau dicoba ana wong ketemu niku langsung napa ngentongke yatra. Itu pun diambil hanya setengah dirham. Bakdo niku ditumbaske sesuatu arep didahar ujuk-ujuk ketibanan surat pok nong surate niku tulisane wa inna masyahwah tukhlaku li ibadi liyasta'inu biha ala ta'at wa ammal aqwiya famalahu musyahwah. Bangsa kepengin niku Allah dadekke ingsun dadekke kanggo wong-wong sing apes supaya dadi tambah gelem iman apa tambah gelem taate. Maksudnya piye kula jenengan iki wong apes imane ta umpama diparingi Allah ora kepengin mangan ngono ya terus piye umpama sahwah jenengan lho kepengin mangan enak iku diilangi sesuk ora mbok gawe. Halo woi umpama sampean ora kepengin cuk-cuk ketemu wong wadok iku ilang kaya roh tembok orang go katok lho. Oh kok katok to? Ora kepenak to, Mbak? Ora go celana ngono lho. Nyuwun ngapunten wis maklum kula niku wong rada primitif. Ora ketemu celana, ora go celana lho. Terus sampean ketoke kaya salon niku. Kaya apa kok speaker. Dluham tok. Napa kira-kira sampean gelem nindakke nikah? Sedangkan nikah niku sunnatun marhubah. Umpama sampean ono mobil liwat, syet ora kepengin. Apa sampean kira-kira gelem salat duha? Hoi. Aku sampean salat duha kan ya Allah. Gusti, mbok menawi memang ya rezeki kula niku datenge saking kuwis. Yang terkadang kan ngoten. Wah, sampean nabung nak bang apa atau sono kabar? Gebiar ruhanu. Wah, sampean ya Allah nek memang rezeki kula niku sangko bang niku ya Allah. Tolong muga-muga nomor rekeningku sing metu ngono ku. Nek apa ora? Ku sik umpama sampean ora duwe rasa butuh ngono ku kira-kira nyisih butuh Allah. Kan ora to. Maka dibuatlah Anda tertarik supaya butuh ning Gusti Allah. Ngendikane Pak Ustadz Yusuf Mansur yen nek ana mobil di Sulawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iku wek iku ngono. Ning sing tak kuwatiri nek kowe praktek li ora mandi iku lho sing tak kuwatiri. Ning kula yakin ya mandi, walaupun niku kok sampean ya dituruti Allah ning koran gambare mobil. Ya dimantepno mawon. Ora usah ha ngono rek. Nek asal yakin insyaallah napa donga niku nek asal mantep insyaallah apa meneh selawat karo Kanjeng ning ya rada ngerti-ngerti Pak Yai Ustaz Mansur iku rekasane ngibadahe kaya apa dadi selawat sekali ku oleh aku lho sampeyan iso salat subuh jam 09.00 umpama maca selawat kok isih njaluk ngono ku Gusti Allah umpama ngetokno omongan jawaban iku mungkin ngene jawabane Dul kowe maca selawat ku nutup dosamu wis alhamdulillah ngono lho Pak Yusuf Mansur sedina Qur'ane pirang dosa kula sampeyan ki jus-jusan lha ya alah ni payine sampun setelah beliau sudah sampai notok lampah zikir suluk dohir batine sampun luar biasa beliau sehingga kesuwur jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala di waktu beliau sudah ada di kondisi itu. Saya akan menyampaikan sedikit. Wa kana radhiyallahu anhu la yu'azzimul aghnia aw la yaqumu li ahadin minal umara wa la arkanid daulah. Syekh Abdul Qadir zaman gesangipun niku mboten nate kok mulyake wong sugih krana sugihe niku mboten. Sekarang ini kita bahkan rombongan-rombongan al-ustad aku rasa ngarani iku terkadang merinding nek wis ketemu wong sugi. Kalau sudah seperti itu nyon ngapunten merindingi kronopo sih apa karena memang kurang pedenya atau karena merasa ilmu sing sampean gadai ku ora ono apa-apane dibanding no wong sugi mau. Nek ngoten iku fakot zala sulutu imani ilang sepertelon imane ilang tapi hanya karena mungkin ayo memang wong sugih kok aku kok kumpul-kumpul wong sugih ku minder kok ora minder piye kono umpama obo jajat mosok aku tok sing dijajakno ya sekali atli aku jajakno lah nek aku jajan ku kuate mi ayam aku no setik kare aku no mangane setik bar ngono guyang-guyu wong ditejake aku mules ya. Mikir mbayare ngono ku lha nek model ngoten ra apa-apa tapi la yu'azzimul aghnia niki sifatipun Kanjeng Syekh napa belajar untuk tidak mulyake wong sugih krana sugihe tur nganggep bahwa sugih iku seolah-olah ngono mawon luweh mulya katimbang liya-liyane lha nek biasane nek wonten model poro-poro kok kumpul bangsa wong sugih ngeten niki kula namung emotaken aja rikuh sebab sugih. Halo. Ah, Gusti Allah ndawuhake Fatihah mawon niku lho. Luweh gedhe khasiate katimbang gawan sing diwehno kabilah-kabilahe wong Yahudi di zaman Rasulullah untuk nyugih-nyugihno wong Yahudi Madinah supaya wong Islam dadi ketarik iku Fatihah tok. Bahkan kula jenengan ngertos salat qobliyah subuh iki lho luweh mulya ketimbang donya saisi. Wis ta wis. Sing penting sampean esuk iso tangi subuh. Syukur-syukur sedurunge subuh ngendikane Kanjeng Nabi nek tangi iku langsung sampean dikir marang Allah minimum alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama niku saknalika bundelan sing nok jitok niki, jitok napa jitok? Jitok nggih, niki setan niku bundeli telu nalika turu. Niku nek sampean tangi terus alhamdulillah, niku bundelan siji mencolot. Onten siji meleh, bundelan jek loro to? Bakdo niku jenengan wudu mencolot meleh setunggal. Nah, sing nomor telu ilange nek kapan bar bar wudu digawe salat. Jadi angger tangi turu angger sampean iso kaya ngono rumangsa bar iku terus salat apa meleh iso qobliyah subuh bakdo niku salat subuh ing dalam awal wektune kita yakin ngendikane Kanjeng Nabi wong sing salat subuh nak awal wektu apa meneh jamaah ala dimatilah nok tanggungane Allah rasa mumet fa asbaha nasyitan tiban nafsi. Esok-esok wong sing gelem kaya ngono iku nasyitan dalam kondisi semangat ngadepi urip. Tiban nafsi wangi selirane. Indah pribadine. Wis niku mawon dipertahanno, ora usah minder. Ayo aku ngene tok dhuwit ora nyekel piye. Wis sing penting ala zimmatillah taala. Lalu sing penting ada pada kondisi napa jenengan ada pada pengawasan khusus Allah Subhanahu liyane nyingkir bahkan teng mriki wala yakumu li ahadin minal umara Kanjeng Syekh niku mboten seneng kok maaf lho nggih bukan kula kok pripun-pripun kok tak terjemahno aja kuatir Kanjeng Syekh niku mboten terlalu patheken terhadap umara-umara ora dumeh dadi wali gede terus sing kira-kira anu terus beliut dahil mlebu-mlebu ring nggon panggenan umara mboten. Maaf nggih, maaf nggih. Wong niku ilmune iso barokahi nang akhirat didhawuhno Imam Zainuddin Al-Malibari, umpama kumpul umara niku tujuane untuk menasehati. Kumpul monggo ning nasehati. Ustaz Sony ngene niki kumpul bangsa bupati ning narik supaya gelem mau maulid. Akhirnya saat niki masya Allah teng pundi-pundi wonten maulid dirawi Pak Bupati. Karena apa? Dikasih kesempatan. Dek dalu kula mirengke jamuran niku wonten kiai sing masya Allah nok tengah-tengah pengawasan. Monggo Pak Camat sambutan, monggo Pak Polri sambutan. Wah, masya Allah. Illa linushin. Tujuannya untuk nus nasihat liyane niku mboten. Hati-hati lho nggih. Hati-hati. Khususnya murid-muridipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang-orang yang biasa bertawassul kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan rumhi mangsub wa qausi mautur lihibdi muridi wa huwa ghafil. Senjataku ini aku siapkan untuk menarik murid-muridku sing dadi lali. Dan nek panjenengan biasa tawassul Kanjeng Syekh kok kira-kira malah ndloham-ndloham kumpule para ulama hanya untuk luru tetek bengek wal tetek bengek bengok. Hati-hati nek dijewer loro. Nek dikenakno panahe Kanjeng Syekh loro. Nek dikepruk karo pedange Kanjeng Syekh sakit tuh. Hati-hati lho nggih, mangkanipun kaya ngono iku ngelmune para ulama. Kumpul umara linushin liyane ora. Nah, iki aja sampean kula jenengan lali. Wala arkani daulah semonten ugi tiang-tiang sing do duwene daulah. Daulah-daulah iki bangsa trah-trah sing aneh-aneh niku. Mboten usah terlalu patek. Guru kula riyen Mbah Kiai Sobib niku sering ring kabupaten mlebu. Mbah Sobib memang ulama-ulama sing memang dibutuhke tingkatan-tingkatan ngoten. Niku ujug-ujug esuk mlebu ring kabupaten. Nah tengah-tengah nanti niku ketemu Pak Bupati donga, Allahumma plekrak-plekrak langsung mantuk ngono. Ki ora kok mlebu ana seneki ra Pak. Yok do sarapan ya ngendi kuwi. Lah iki yo beda men. Halo. Mun niku termasuk waqala lahu syaikhu. Pernah suatu ketika iki lagi jam 10 santai jam seperempat jam. Jong kuwatir lah. Gum-gum-gum ilmu iki aku wis nyatet beberapa hal yang waduh alpoko'u minal baiki. Pernah suatu ketika Kanjeng Syekh niku diparingi hadiah kalih para umara-umara sing uripe niku al-korupsi. Halo-halo. Korupsi. Iki muga-muga mawon para pendengar Al-Hidayah FM niki saged ngambil manfaat saka cerita niki. Suatu ketika sering nek dihadiah niku mboten purun, nek diparingi hadiah niku wis ngono modelipun kaya wegah. Hatta adabahu ala adami qabuli hadiyatah, sampai digremengi, sampai seolah-olah disalahke. Jenenganku pripun to Syekh nek dihadiahi kok modele kok ngoten. Akhire Kanjeng Syekh arsil ma badalaka wahdur ma'ah. Fa hadharal khalifah inda Syekh wa ma'au syai'un minat tufah. Ya wis, kowe nek ngremengi aku kok moh nampa duit kanggonmu. Maaf lho ya, ngapurane. Kuwe nduwe apa gawa mrene? Pada waktu niku rajane iku ndelalah nyekel napa? Nyekel buah apel. Sampeyan nate apel ngertine ya talok. Tufah. Apel. Wa idan kullu tufahatin mahsyuwun daman wa qayd. Ujug-ujug ketika dibuka tempat apel itu berubah gumpel-gumpel isine jebule napa nanah lan darah. Ketika itu Kanjeng Syekh ngendikan, kaifa talumuna ala adami aklina min hada wa kulluhu mahsyuwun bidima'in nas. Aku mbok gremengi mbok rawai mangan iki sedangkan ini berbau darah manusia. Karena khalifah ketika itu uripe seneng meres rakyatnya. Nah, sampean kan ora ngerti bangsa kramat ngeten iki to. Nek dinyai apel ketok apel to pangano. Halo. Nek Kanjeng Syekh niku tiyang sing spesialis. Tiyang sing memang luar biasa, dimahfud kalih Allah. Wonten setunggal wali niku nek nok ngarepe kula gadah catetane. Nami waline. Halo. Nek menawa tesih lho, kula niku seneng nulis-nulis kitab-kitab sing kula waos ngoten niku tujuan kula besok nek aku mati anakku iso maca seolah-olah niki kaya-kaya sangu. Ngono lho. Kula gadah buku ngoten niki wonten 3, isine pun kebak. Cuman ya tulisane ya bahasa Arab, sampean ya mumet. Imam Haris Al-Muhasibi namine. Niki kula pendet saking kitab Nafahat Asy-Syadziliyah. Imam Haris Al-Muhasibi niku nek diparingi rezeki kok onon subhate, subhat udurung sampai haram lho, subhat. Niku tangane arep mlampah niku otote langsung mentulu-mentulu. Ngeten iki, ngeten lho. Saknalika mboten. Angkula niku kan ada guru. Siji tempo rawuh nek sijine kiai. Kula ngerti sing cerita nggih kiai niki. Setunggal guru niku wau jam setunggal dalu dugi ngene griyane sing kula maksud disembelihno ayam ana pit ana anu ana tahu ana tempe ana sambel wis barang lah waktu didhar niku angger wis diarahno ring pamane ngajenge niku pun tempe wis rada digeser-geser angger wis arep ngajenge wis arep kaya kecekel iwak jipuk meneh ring gone tahu wis arep kecekel iwak meneh jipuk meneh ring tempe sampai penasaran. Ye, nek iki Habib, Bib, jenengan iki pripun, Bib? Wong niki mulu dimasakaken anu mbok tulung didhahar, Bib. Jenengan Tegel iki. Umpama wonten tiyang nyembelih ayam iki didhek-idhek ngono. Kaget kiyaine. Lho, maksude pripun? Ditakokno, sapa iki mesti nyembelih? Adike piyambak, adik kandunge kiyaine kok. Kula sing iki mesti nyembelih piye? Wong cacah santri pondok tak gugah durano sing tangi kok. Terus sampeyan mu rek nyembleh piye? Ya tak ediak kabeh nang sikile. Ndase tak gantol. Goro-goro namung idak dateng hewan sebab iku kegolong makruh sebab ora nitepi syarat syariate Rasulullah. Mboten kersa dahar. Ngerti. Lah aku ora sampeyan ora ngerti. Entek ana. Niki lho, hebate para wali niku tujuane ora ana liya kecuali luru spesial di sisi Allah Subhanahu lah sampai kepada pengendikan. Nah niki janipun iki sing badhe kula bahas. Wa qala marratan 'alal kursi idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Suatu ketika Kanjeng Syekh niku lenggah-lenggah wonten teng inggilipun kursi, lalu beliau berkata, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah dengan lewat di dengan diriku. Niki sing biasa son menjadi sumber perhatian orang-orang yang memiliki akidah berbeda dengan kita pada umumnya. Iki sing dicap mbahe sirik. Ini yang nantinya akan menjadi masalah problematika. Sing biasa dadi masalah terus akhirnya kanca-kanca sing do ziarah ring para aulia, para wali songo dianggap sirik, dianggap ngene, dianggap ngono. Apakah seperti itu? Dalu niki kula bahas sithik mawon. Ketoke Pak Soni wis lirak-lirik niki. Masale wedange durung tak umbe ngono lho. Ku maksude iku kon ngombe dul ngono. Yo yo. Alhamdulillah. Masyaallah. Enak ning royok semut lho. Apakah seperti itu? Apa dalile wong tawasul? Apakah Syekh Syaikh Abdul Qadir pengendikane niku termasuk ngiring karo kesirikan? Mari kita tinjau. Mari kita lihat. Kenapa Syekh Syaikh Abdul Qadir Jilani seperti itu? Apa ana dununge wonten? Beliau mengikuti lampahipun seorang khalifah yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Halo. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah di zaman itu, di zaman Rasulullah sampun sedo, terjadi paceklik ora udan sekian tahun, sekian bulan. Akhire panas ngetang-tang. Sayyidina Umar ndonga tawassul ginaaken dawuh napa? Tawassulipun nyuwun dhateng Allah bihaqqi Sayyidinal Abbas ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seolah-olah dungane ngeten. Ya Allah, tulung ya Allah. Kanthi hakipun pamane Rasulullah Abbas niki ya Allah, tulung jenengan udani niki ya Allah. Ini menunjukkan bahwa kenapa kok Sayyidina Umar niku tertawasul dateng sinten wau? Sayyidinal Abbas paman Rasulullah. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dawuh wonten ing riwayat ingkang diterangaken dening Ibnu Hibban fi sahihihi. Jadi maksudnya hadis niki kumpulan-kumpulan hadis sahih sangka Ibnu Hibban. Intine niki hadis sahih. Halo, hadis isine napa? Napa dawuhe Kanjeng Nabi tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Maknane pripun? Kowe iku lho nek arep njaluk marang Allah, gunake lantaran aku, kata Rasulullah. Nek ora ring aku, ring anak turun, ring keluargaku, ring ahlul bait. Yang dimaksud ahlul bait niku sedaya keluargane Kanjeng, yo termasuk pamane Rasulullah, yo termasuk sak putra wayahe. Dadi umpama Kanjeng Syekh ngendikan, fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Kowe nek njaluk ring Allah, tawasulo karo aku. Sebabe napa kok ngendikan ngoten? Dasare nggih ngendikane Rasulullah wau. Nek kowe njaluk nglantarke dungamu liwat Kanjeng Nabi utawa keluargane. Lah Syekh Abdul Qadir niku keturunane putra wayahe, sehingga tawasul karo beliau kenging. Monggo Al-Hidayah FM sing dosa niki isih do nopo sering nek tawasul karo Kanjeng Syekh setiap tahlilan Syekh Abdul Qadir disebut terus ke niku ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lho Pak, nopo dalil wonten niku nggih wonten teng Quran. Quran nggih cetha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pengen dadi wong bejo, Pak? Pengen apa mboten? Wong kula segoro-goro pengen dadi wong bejo, ya wong tua kula jengakno kula saat maknane bejo. Ning aja mbok undang bejo tak ngantem ngene kok. Jo ngono tak. Nggih, mboten kenging. Aja, harusnya Abdullah. Sangat. Nabi Bejo niku sebuah harapan, ngono lho. Akhire ya oleh snek loro. Mulai ya digawani, ngono niku wis mesti. Sampean mulai masuk angin. Tekan napa wau? Tawassul. Lah, tawassul niku wae didhawuhke wabtahu ilaihil wasilah. Kowe nek arep nujuring Allah, lewatlah. Ambillah, harapkanlah, ciptakanlah, munculkanlah sebuah wasilah lantaran yang menghantarkanmu darimu kepada Allah. Lah wasilah niku nek ditafsiri teng tafsir sawi dieling-eling niki tok mawon wa yasihu annal murad bittaqwa imtithalul ma'murat alwajibah wa tarkul manhiyat almuharramah wabtigha'ul wasilah ma yuqarribuhu ilaih wa min jumlati dzalika mahabbatu anbiya'illah wa auliya'ihi wasit wa napa halo apa iki wa auliyaihi wa ziyaratu ahbab ahbabun ilaihi ahbabullah tulisane mboten titike wa ziyaratu ahbabillahi taala wa qasratu du'a wa ghairu dzalika. Lah niki disampaikan oleh tenggene tafsir sawi sing dimaksud tawasul niku diantaranya adalah apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah itu tawasul. Wa min jumlati dzalika di antara jari hal-hal itu semua adalah mahabbatu anbiya'illah, cinta kepada Rasulullah. Sampean ketokno cinta kepada Rasulullah itu termasuk wasilah. Jadi nek bar mauludan donga iku mandi. Termasuk melih cinta kepada kekasih-kekasih Allah, wali-waline Allah. Lah sampai Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi niki tafsir Sawi niku sing dimuktamati kalih para ulama-ulama sak donya. Faminad dholalil mubini wal khusrani dhahir takfirul muslimin bi ziyarati auliyaillah. Termasuk hal yang sesat jelas itu sesatnya. Rugi sing jelas rugine napa? Mengkafirkan wong Islam liya gara-gara ziarah ring para wali. Ziarah ring wali songo dikafir-kafirke. Itu dianggap oleh Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi ad-dhalalul mubin. Iki lho padha-padha nafsirno Quran, mbok yo tafsir sing muktamad ngono lho. Padha-padha mlebu sing ring radio iku ndelok rungokno. Iku mau Quran terus wonge sing nerjemah apa Quran ditafsirno kare ulama lalu disampaikan. Jadi Kiai Syekh Imron Jamil nafsirno Quran. Iku ora kok Kiai Imron Jamil nafsirno dhewe mboten. Mbeta tafsiripun ulama yang memang patut menyampaikan tafsirnya. Setuju mboten? Lah, kalau kula jenengan ngeten niki sing do biasa ziarah ring para aulia ora usah gumun, ora usah wedi nek diarani syirik wal sorok. Halo, syirik iki saking wis kakeane iku dadi syirak sorok nih kok. Bahkan dikatakan di sini kala napa za'imina anna ziyaratahum min ibadati ghairillah. Wong-wong kok ngarani ziarah ring wali niku jelek dianggap ziarah niku termasuk ibadah ring liyane Allah. Kala ora ngono. Bal hiya min jumlatil mahabbah fillah. Sing dimaksud ziarah itu justru malah ngetokno cintane marang Allah. Dengan cara apa? Allati qala fiha Rasulullah ala la imana liman la mahabbata lahu. Iku ngetokno cintane marang Allah. Buktine kekasih Allah dicintai. Hei. Kekasih Allah dicintai. Ziarah ring Rasulullah kekasih Allah dicintai. Kekasih Rasulullah berarti kekasih Gusti Allah. Orang-orang yang dicintai Rasulullah dicintai Gusti Allah. Ngono. Jadi nek sithik akeh tentang urusan bab karomah, bab ngene kula mboten saged nyebutaken niki wis punjul seprapat seperti yang saya janjikan, isih duwu niki pembahasane. Tapi nggih muga-muga mawon saged disambung wonten ing lain kesempatan. Ning judul ngeten niki mungkin nek jenengan-jenengan mboten Pak, wong aku ora pengin ziarah kok ngono atane. Tapi saya berkepentingan matur karena ini didengar oleh sekian ribu orang. Sing biasa tawasul yang sekarang ini sidik-sidik wis anggere ngarep patok sirik ngono ku. Ndak kaya Partono model ngoten niku. Kula niku sering ngomong-ngomong bahasa. Mbok Pak, Pak, kiku mbok aja liyane sirik ku mbok ngerti to ora to Pak bahasa liyane sirik iki. Ngertos apa? Bid'ah. Ayo padha. Bae ku malah wis sah ngandel ngono ora ya ora patheken. Muga-muga wonten manfaat lan barokahipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hidam wa'tina ma qad sa'alna min adayakal jisam wa krimil arwah minna bilika khairil anam wa bligil muhtar anna min salati wa salam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi haqqi sultanul awliya sayyidi syekh Abdul Qadir Jilani ya Allah aghithna aghithna aghithna. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, dan sampai ketemu di Majlis Al-Hidayah berikutnya besok malam di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على الأرض فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن رؤاتي واغفر لي ربي ومولودنا والعم والإخوان وشائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من الرب اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عجل حكي وعليه وصحبه دادا والحمد لله في البدء والتناهي. Stay tuned 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Alhamdulillah wa syukru lillah azka. Kembali menjadi 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabat Al-Hidayah, telah kita simak bersama-sama berjalannya pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Sa'ad. Semoga bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya di kesempatan malam hari ini, segala kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Geria Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.